wajib, wajib. Sebagaimana sabda Nabi, hakul muslim alal muslim sittu, kewajiban orang Islam dengan Islam yang lainnya 6 perkara. Salah satunya raddus salam, menjawab salam ketika orang memberikan salam. Apa wajib? Tusadu fa'iluh, diberikan pahala bagi yang mengerjakan. Namun catat, wayu'aqabu tarikuhu, berdosa dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Namun ternyata ada beberapa golongan yang boleh tidak menjawab salam, tidak wajib jawab salam, dan tidak berdoa jika tidak menjawab salam. Kira-kira mau tahu nggak, Pak? Boleh, Pak. Mau tahu nggak, Pak? Tahu. Maaf ya, Pak, ya. Yang pertama, orang mati. Orang mati tidak wajib jawab salam. Kenapa? In qata amal, sudah putus amal. Tidak mungkin dia sholat lagi, tidak mungkin dia puasa lagi, tidak mungkin dia haji lagi, termasuk tidak wajib atasnya menjawab salam. Berarti barusan saya mau ucapin salam, ada yang tidak jawab, berarti yang tidak jawab orang mati. Maaf ya, Pak, maaf ya, Pak, ya. Pak, maaf ya, Pak, ya. Ada yang kedua, Pak. Mau tahu nggak, Pak? Mau tahu nggak, Pak? Maaf ya, Pak, ya. Orang gila. Orang gila tidak wajib menjawab salam. Karena yang wajib melaksanakan syariat adalah orang yang sudah akil balik. Sedangkan orang gila, orang nggak akil. Maka dia nggak jawab, wajib salam. Dan nggak dosa, dia nggak jawab salam. Makanya salahnya saya ulang lagi, boleh nggak? Mudah-mudahan yang mati lagi, hidup lagi, hidup lagi. yang gila, gila, warasat, warasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي جعل رمضان شهرا مباركا وعظيما أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا نبينا محمد يا حنان يا منان يا كريم الإحسان وعلى آله وأصحابه ذوي الفخر والعرفان أما بعد قال الله تعالى وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ أَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْرٍ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ lil kafiri au kama kala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرة المكرمين والمخترمين سجناء para أساتذة para حجات yang mohon maaf andaikan tidak sesebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah dan juga demi Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir Allah senantiasa panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dikuatkan iman Islamnya. Amin. Terus senantiasa istiqamah membimbing kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati pula pengurus Masjid Jami Al-Ikhwah beserta segenap kepengurusannya dan yang saya banggakan hadir wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, remaja-remaji, anak-anakku sekalian, pencinta salat isya, tarawih dan witir berjamaah di masjid yang sama kita muliakan ini, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini seluruh amal ibadah yang telah akan dan sedang kita kerjakan, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, khususnya puasa kita yang sudah 15 hari, dan ini malam kita bertarawih di malam yang ke-16, sedekah yang baru saja kita keluarkan, doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, insya Allah kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah. Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Zat yang Maha Penyayang yang kasih sayang tiada pernah terbilang. Zat yang Maha Pemurah pelimpah rahmat. Dan dengan wasilah sifat-sifat yang mulia itulah malam hari ini kita masih mampu bermuajah, bermusafah, sekaligus menyambung silaturahim dengan satu niat dan tujuan untuk kita mengharap mardhatillah. Dengan wasilah kita bertarawih di malam yang ke-16 ini, harapan dan doa kita mudah-mudahan seluruh amaliah yang kita kerjakan ini malam mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pula selawat dan salam, yuk sama kita sanjungkan keharibaan seorang manusia yang menjadikan bulan Ramadhan merupakan bulan umat, yang menjadikan bulan Ramadhan turunnya kitab suci Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk buat umatnya, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarganya pun atas sahabatnya. Kelak di hari kiamat nanti mudah-mudahan kita semua yang hadir insyaallah diakui sebagai umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berselawat sallallahu Anta iksir Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, yang keagungannya disebutkan melalui hadisnya Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, kad ja'akum syahrun 'azim, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, yakni bulan suci. Bulan suci ngantuk kan ya Pak? Nah, kalau ngantuk kita baca doa dulu supaya kagak ngantuk. Kesian badan nyender melonjol tidur. Nyautin lagi, yang penting ngaji Pak Ustaz. Emang iya Pak, orang ngaji walaupun nyender melonjol tidur tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Kira-kira ngantuknya nih? Ngantuk gak? Kenal deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Tuksa. Tuksa. Biar ngantuk. Ngantuk. Dipaksa. Insyaallah ngantuk lagi deh. Salah satu kebesarannya adalah fihi yaumun afdalu min alfi syahrin. Ada satu hari di bulan itu, kata Nabi, yang kalau kita beribadah di dalamnya diberikan pahala gak tanggung-tanggung seperti pahala 1000 bulan kita beribadah. Amin dong. Amin. Amin di pemandu. Amin ya Rabbah. Amin. Amin ya Rabbah. Amin. Berapa lama itu? Kurang lebih 84 tahun. Ini berkat doa Nabi nih Pak. Makanya Ramadan disebut bulannya umat Nabi kita Muhammad. Dia minta sama Allah, ya Rab, kapan umatku bisa berpuasa kayak Nabi Adam? Nabi Adam puasanya setahun puasa, setahun tidak. Tapi umur dan postur tubuhnya mendukung. Nabi Adam berumur 1000 tahun. Saya pernah ziarah ke makamnya, saudara. Saya berjalan dari mulai kaki sampai kepada kepalanya kurang lebih 25 langkah. Berarti Nabi Adam tingginya kurang lebih 20 meter, saudara. Jadi wajar dia bisa puasa, setahun tidak. Kita sanggup gak? Modal kita. Betul tidak? Nabi Daud usianya 600 tahun, postur tubuhnya besar, wajar puasanya sehari puasa, sehari tidak. Umur kita berapa tahun? 80 tahun. Wah, terus bonus. Mendapat bonus. Kalau kita kata Nabi, baina sittina wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Sedangkan nabinya meninggal usia berapa tahun? 63. Jadi maaf yang 60 siap-siap. Apa gini hari udah 62 tahun 11 bulan. Enggak mungkin bulan depan. Betul enggak? Betul. Apalagi ini hari udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Oh, tinggal nunggu besok. Betul tidak? Betul tidak? Pakai syarat enggak mati? Mati pakai syaratnya. Kali syaratnya tua, yang muda juga banyak mati. Pakai syarat lah. Kali syaratnya sakit, yang sehat juga banyak yang mati. Enggak pakai nomor urut, nomor cabut. Terserah Allah mau cabut kapan aja. Gak pakai abjad. Kalau pakai abjad yang nomor satu mati yang namanya A dulu. Maaf Agus Abidin. A udah habis B. Saya Zenudin Z terakhir. Mati gak dimatiin. Kalian tahu umur saudara. Ketika Nabi meminta seperti itu sama Allah, Allah jawab, ya Muhammad, umatmu gak akan sanggup puasa setahun. Gak akan sanggup puasa 6 bulan. maka Kau berikan kepada umatmu puasa yang cuma sebulan. Tapi walaupun sebulan lebih hebat daripada puasa yang setahun, lebih hebat dari puasa yang 6 bulan. Amin. Amin. Ya, aku berpulang juga ya. Amin ya Allah. Amin. Makanya kalau masuk adalah kuat dengan kantuk kita ya. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah. Luar biasa. Bahkan tak tanggung-tanggung kata Allah, puasanya cuma sebulan, Aku kasih bonus satu bulan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pahalanya khairun min alfi syahri. Subhanallah. Beruntung Pak Jum umat Nabi Muhammad. Amin. Belum, belum. Amin apa? Pun oleh kagak lah. Tapi wahai cuma insya Allah. Insya Allah. Tapi ada tapinya ya Muhammad. Ini bulan istimewa, ada malam yang istimewa, Aku berikan juga hanya untuk orang-orang yang istimewa. Nabi tanya, manhum ya Allah, siapa mereka itu ya Allah? Dipanggil sama Allah, ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka orang-orang yang beriman, inilah yang istimewa. Makanya ukuran puasa ada pada iman. Gemuk gak jaminan. Berapa banyak yang gemuk pada gak puasa? Karena gak punya? Karena gak punya? Malah yang kurus mampu puasa karena punya? Karena ukuran puasa ada pada? Mesti jauh-jauh deh. Masjid Al-Ikhwan nih. Di masjid nih, saya mau tanya nih. Jauh apa dekat? Jawab, jawab dekat. Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh, sampai ke masjid. Tapi maaf, al-ikhwan yang dekat bisa berubah jadi bagi mereka yang tak punya. Walaupun rumahnya tetangga masjid, temboknya rapat sama tembok masjid, azan kedengeran, qomat kedengeran, orang mau berangkat ke masjid kelihatan. Kalau enggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke masjid. Itu dia. Betul. Ini juga rame anak terawih ya. Tahu habis lebaran gua tahu. Mudah-mudahan deh habis lebaran isannya tetap kayak begini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bagus-bagus, gemuk juga, beriman juga, puasa juga, cakepnya. Ini yang parah udah kurus. Beriman kagak, puasa kagak. Cocoran. Betul. Kaya jaminannya. Berapa banyak yang kaya pada gak puasa, kadang gak punya? Iman. Yang miskin mampu puasa karena punya iman. Bagus-bagus, kaya juga, beriman juga, puasa juga. Yang prihatin udah miskin, rumah ngontrak, doyong, lu hujan bocor, beriman kagak, puasa kagak. Kita orang sumur batu, kue cincin ganas turi. Udah miskin gak tahu diri. Betul tidak? Tapi maaf, bukan orang sini tahu. Orang sono, sono juga pindah ke sini. Sehat jaminannya? Jawab, sehat jaminannya? Berapa banyak yang sehat pada gak puasa karena gak punya iman. Malah yang sakit mampu puasa karena dia punya iman. Dan yakin dengan janji Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andaikan kau lagi sakit, puasa juga, kau akan tahu bahwa puasa itu lebih baik bagimu kalau kau tahu apa manfaatnya puasa. Jawab yang kenceng gak? Besok pagi mau di operasi, malam kudu ngapain? Puasa. Lo semua tanya, orang di operasi itu lagi sakit, lagi sehat? Sakit. Tapi mau di operasi pagi, malamnya kudu puasa. Oh. Coba pagi mau operasi, malam makan gemblong. Mampus kita. Betul tidak? Dan Nabi sabdakan sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya sehatlah kalian. Apa disabdakan Nabi? Terbukti 15 abad sekarang ini. Kita makan tiap hari makanan yang instan, minuman yang instan. Begitu luar biasa banyaknya beraneka macam kimia di tubuh kita akibat makan minum yang kita masukkan di tubuh kita. Coba bayangkan tubuh kita yang begini lemah tiap hari dimasukin zat kimia, akan ambruklah kita punya badan. Tapi ternyata kedokteran dunia membuktikan zat kimia yang masuk di tubuh kita enggak usah kita ke rumah sakit, enggak usah beli obat di apotik. Cukup engkau berpuasa 8 hari dalam 1 bulan, puasamu jadi obat untuk membunuh kimia di tubuh kalian. Amin. Amin. Dua kali ya. Tiga kali kau pulang. Amin ya Rabbah. Amin ya Rabbah. Mana puasa 8 hari sebulan? Senin dan Kamis. Seminggu 2 kali. Sebulan? Itu yang 8 hari, apalagi yang puasa sebulan akan lebih sehat lagi. Mudah-mudahan habis selesai Ramadan kita tambah lagi puasa. Amin. Berapa hari? 6 hari. Puasa sahur. Sahur. Fakahan nama sahur dahri. Siapa orang yang habis Ramadan puasa sunnah lagi 6 hari selama sahur, pahalanya sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Udah pernah belum? Belum. Kelihatan dari mukanya. Habis berlaku Ustaz, nastar masih banyak. Ketupat masih banyak. Maaf. Enggak diharuskan sawal dari mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak. Yang penting selama masih di bulan sawal, kerjakan 6 hari mendapatkan pahala selama 1 tahun kita berpuasa. Amin. Amin. Bisa enggak ngerjain? Insyaallah. Jauh. Muslimnya itu dari sekarang. Betul? Insyaallah. Yang kedua, puasa enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Betul? Betul. Ada orang pura-pura puasa, kita enggak tahu. Ada orang belaga puasa, kita enggak tahu. Begitu mau maghrib ikut masuk ke masjid. Silat juga. Ikut buka sama yang puasa. Malah makannya paling banyak. Kita enggak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Betul? Bapak pergi kerja jam 10 lapar, makan di kerjaan apa bedanya tahu. Pulang belaga lemas. Bibir kering-keringin. Bongkok jalan. Sampai enggak tega bini melihatnya. Tanya bininya masih puasa, Bang? Hebat jawabannya, mohon doanya, Bu. Udah makan mohon doa. Doain, Bu, biar mati sekalian. Anak berangkat sekolah jam 10 lamar, makan di sekolahan, apa kita tahu orang tuanya? Pulang galak bapaknya, masih puasa enggak lu? Hebat jawabannya, ini bapak, anak siapa dulu dong? Anak setan. Puasa kagak, akunya puasa. Yang parah, laki kerja, anak sekolah, bini sendirian di rumah. Alhamdulillah. Makan juga. Siapa yang tahu? Kagak ada. Yang tahu hanyalah Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Jawab Pak, kita sholat orang tahu nggak? Tahu nggak? Kita zakat orang tahu nggak? Haji mah jangan dibilang deh ya. Yang berangkat lagi ini, yang nganter 5 truk. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Makanya Allah firmankan dalam hadis kursinya, as-saumuli, puasa itu punya aku, kata Allah. Tatkala ada orang berpuasa, orang boleh enggak tahu, tapi hanya aku yang tahu. Wa ana ajzi. Maka ketika ada orang berpuasa, kata Allah, pahalanya enggak pakai perantara malaikat, langsung aku yang kasih pahala kepada orang yang berbuka puasa. Luar biasa. Berbahagialah kita masih bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seburuk-buruknya manusia, kata Nabi, yang ketemu dengan Ramadan enggak ada perubahan baik dalam hidupnya. Ketemu Ramadan lagi, enggak ada perubahan baik dalam hidup. Itu seburuk-buruknya manusia. Makanya bulan Ramadan bulan apa, Pak? Apa itu Syawal? Peningkatan. Syawal itu maknanya peningkatan. Yang kata Imam Ali, laisa al-aidu liman labisa al-jadidu. Idul Fitri jangan identik karena baju baru. Kalau bicara baju baru, jangankan yang puasa, yang enggak puasa paling keren. Betul tidak? Bersembahyang Id salam-salaman, nangisnya paling kenceng. Dosanya banyak. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Walakin al-aidu liman ta'atuhu tazidu. Kata Imam Ali, hakikat Idul Fitri selesai Ramadan, semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Oke, saya mau tanya, iman penting tidak? Penting tidak? Ketika masuk Ramadan, yang dipanggil Allah orang Islam atau orang beriman? Islam cuma syarat puasa, tapi iman kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sudah. Mudah-mudahan yang hadir beriman semua. Amin. Ya Rabbah. Amin. Perumpamaannya deh, satu. Tahu handphone gak? Handphone. Tahu gak? Ada baterainya gak? Gak dicas. Apa yang terjadi? Robet. Robet. Gak dicas juga. Apa yang terjadi? Mati. Iman juga begitu. Kalau gak dicas, iman kita robet. Gak dicas lagi, lama-lama hati kita mati. Kalau handphone udah mati, jangankan buat digunakan, buat nyalain lampu aja udah gak bisa. Hati kalau udah mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatan wa lahum adzabun adzim. Kalau hati udah mati, semua ikut mati. Mata mati, hati mati, langkah kaki mati, ayunan tangan juga mati. Tidak lagi bisa menerima kebenaran dan juga nasihat. Dan hebatnya lagi, kalau udah mati semuanya, ulah dikakal an'am, mereka percis seperti hewan, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada hewan. Jawabnya kencang, binatang masih manfaatnya. Tapi kalau manusia kayak binatang, apa yang manfaatnya? Betul? Monyet yang jelek masih bisa ngasih duit sama orang. Oh, topeng monyet. Monyet yang jelek tuh masih bisa ngasih duit sama orang. Tapi maaf kalau orang kayak monyet. Buru-buru ngasih, nyolong ya. Betul? Maka zaman dulu apa binatang bisa ngomong. Punya orang dulu kalau ngangon kebo nggak jauh-jauh, Pak, di depan masjid. Kenapa? Pekarangannya gede, rumputnya banyak. Masuk Johor, yang ngangon ke masjidnya. Ngapain? Sholat. Tuh kebo yang diangon, diikat di pohon dan istirahat juga sama anaknya berdua. Lagi anak-anak tidur, anak kebo kaget dengan suara aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kebo bangun. Suara apa itu, Mak? Suara azan. Apa azan? Nanggil orang untuk sholat, Nak. Kok kita gak ajar sih, Mak? Gak mungkin lah, Mak. Kenapa, Mak? Kita kebo. Paham dong? Paham. Terusinnya lah. Pakai kapan terusinnya? Itu anak kebo tidur lagi. Lagi tidur kaget lagi. Kalau kamati salah, itu kalau kamati salah. Bangun lagi. Suara apa lagi tuh, Mak? Suara komat. Apa komat? Yang udah kumpul segera mendirikan. Kenapa sih, Mak, kita gak komat? Pelan-pelan dong kebonya. Lu mau nyebut kebon yang muka gua. Tidur lagi, nak kebon. Lagi tidur, bangun lagi. Allahu Akbar. Suara apa lagi tuh, Mak? Takbiratul Ihram. Azan sudah, qomat sudah, sekarang takbiratul. Begitu wajibnya ya, Mak, sholat. Betul, Mak, begitu wajibnya sholat. Kenapa sih, Mak, kita gak wajib sholat? Gak mungkin lah, Mak. Kenapa, Mak, karena kita ketika emaknya bilang kebo, nih anak lebih kaget lagi. Mak, ada apa lagi? Katanya orang wajib sholat. Emang iya? Nah itu depan masjid yang gak sholat siapa? Ada yang main catur, ada yang main kelambor, ada yang kongkong-kongkong, mau kelompok-kelompok, pada gak sholat. Maknya jawab, itu mak, bapaknya. Makanya Bu, hati-hati punya laki gak sholat ya Bu. Kalau ibu sholat punya laki gak sholat, tuh ibu tiap malam tidurnya sama kebo. Bapak juga begitu. Hati-hati punya bini yang gak sholat. Kalau bapak punya bini yang kagak sholat, sama artinya bapak tiap malam numpakin. Betul tidak? Betul tidak? Bukan kata Zainuddin, kata Allah Subhanahu. Orang gak haji belum kafir, Pak. Orang gak puasa belum kafir. Orang belum zakat gak kafir. Tapi gak sholat, hati-hati. Boleh gak saya contohnya? Yang saya pegang apa? Air. Botol. Kencang salah lagi. Apa? Apaan? Botol, betul. Emang isinya? Saya umpamakan botol ini Pak Islam. Lima jari saya rukun Islam. Ada berapa? Satu. Syahadat. Dua. Salat. Tiga. Zakat. Empat. Puasa. Lima. Haji. Haji. Betul? Ketika Islam dipegang oleh rukunnya yang lima, betapa luar biasa kuatnya itu Islam. Betul? Tapi terus saya katakan, Mbak, kita kagak haji belum dikatakan kafir. Selepas dari saya satu yang kelingking, Islamnya masih berpegang. Betul? Kenapa kita belum haji? Mungkin kita belum mampu. Ada duit. Mau mampu gak? Jawab, mau mampu gak? Perbanyak baca surat rumah. Sebaca gadein. Betul tidak? Betul tidak? Iya, terus aja tinggal, Pak. Ilmu jadi kita yang mana pun dah. Kita kagak puasa, kita masih Islam. Selepas dari saya satu lagi, Islam kita masih kepegang. Betul? Kenapa kita gak puasa? Mungkin faman kana maridun aw ala sama. Kita sakit atau dalam perjalanan. Betul? Kita gak zakat, masih Islam. Saya lepas lagi dari saya satu, Islamnya masih kepegang. Kenapa kita gak zakat? Mungkin kita mustahik, bukan muzaki. Apa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Muzaki, orang yang wajib mewaris zakat. Saya hadir, heto ni yang hadir ni mustahik semua. Amin. Kelihatan mukanya lemas banget. Tapi maaf, jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Kaya wajib nggak sholat? Wajib. Miskin? Wajib. Sehat? Wajib. Sakit? Wajib. Senang? Wajib. Sedih? Wajib. Gembira? Wajib. Menderita? Wajib. Nggak ada alasan untuk berani meninggalkan sholat. Ketika kita udah nggak sholat, saya lepas lagi satu jari saya, apa yang terjadi? Jatuh. Apa yang terjadi? Oh. Hancurlah Islam kita. Yeah. Hancurlah agama kita. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad. As-salatu imadun din. Salat merupakan tiang. Faman aqamaha faqad aqama din. Siapa orang mendirikan salat, dia telah menegakkan agama. Tapi catat saudara, wa man tarakaha. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat, dialah yang telah menghancurkan agamanya. Berarti Islam hancurnya bukan oleh orang lain. Islam hancurnya oleh orang Islam itu sendiri. Siapa mereka yang berani meninggalkan sholat? Angkat tangan kalau habis sholat. Rabbi ja'alni muqimash sholat. Wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang rajin mendirikan sholat dan juga anak-anakku. Angkat tangan. Perkaranya sekarang ada orang puasa enggak sholat. Masya Allah. Ada enggak? Ada. Puasa tapi kagak sholat. Gimana hukumnya semua tanya? Sah atau tidak? Sah, enggak. Sah atau tidak? Enggak. Masih hidup gak sih? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak, saudara. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad. Inna awwala ma yuha sabil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya seorang hamba ketika nanti bangkit dari kiamat, diperiksa oleh Allah amalnya. Yang diperiksa bukan zakatnya dulu, bukan puasanya dulu, bukan hajinya dulu, tapi salat. Tapi idza saluhat. Kalau salatnya benar. Kalau sholatnya benar, soluha kullu sa'iri amali, maka amal yang lain ikut benar. Ikut benar. Ingatin dulu. Tapi catat, wa idza fasadat. Kalau sholatnya rusak, ya oke macam. Ini kalimat saya mau tanya, yang disebut Nabi ini orang sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Sholat, tapi sholatnya? Rusak. Nah, kata Nabi, amal yang lain juga ikut rusak. Sholat, tapi rusak. Amal yang lain ikut rusak. Apalagi kagak? Apalagi kagak? Ada nggak Ustadz orang sholat nggak puasa? Nggak mungkin. Sholat aja kerjain, apalagi puasa. Yang banyak puasa kagak sholat. Itu. Tapi yang hadir sembahyang semua kan ya. Amin. Insya Allah. Iya gitu, insya Allah. Sholat insya Allah. Sholat gak insya Allah. Iya. Betul tidak? Betul tidak? Insya Allah. Yang kedua. Ini ceramah dibatasin gak nih? Enggak. Yang bener loh. Saya tadi kalau dibilang sama Ustaz Zidan, Ustaz ceramahnya di atas. Saya gak bakal datang, Pak. Kaki sudah gak kuat turun naik. Dulu masih sehat saya, kalau gak kuat makanya tempat-tempat Jumatan yang naik turun sudah gak nerima lagi. Saya nerima yang di lantai dasar aja. Udah gak kuat kaki saya naik turun. Doain biar sehat lagi ya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Saya udah istiqomah di pondok pesantren yatim Al-Ghazaliyah. Saya punya tanah Pak, hadiah dari Ibu Hajjajan Al-Makhri yang punya masjid kubah emas. Gak lebar sih, cuma 5 hektar. Amin dong. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Saya masuk, udah ada asrama, udah ada musola, udah ada aula, udah ada juga asrama-asrama guru. Anak yatimnya makin banyak. Sekarang yatim saya 216 anak. Amin. Mereka pulang kemarin sudah Ramadan, karena Ramadan libur 4 sebulan ke pesantren saya. Maka selama libur kita bangun kamar mandi, karena kamar mandinya kurang, karena juga yang masuk makin banyak. Tadinya kamarnya cuma sekitar ada 25 unit, kita tambahin lagi sekarang 15 unit lagi, jadi 40 unit biar mereka masuk lagi nanti pesantren. Kamar mandinya sudah enak, mandi gak berebutan lagi, buang air gak berebutan lagi. Tadi udah ngasih bantuannya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezekinya lo tambah lagi. Amin. Dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan kata Nabi, afdhalus shadaqah fi Ramadan, paling utama sedekah dikeluarkan di bulan suci. Apa keutamaannya? Sedekah wajib sunnah. Sedekah sedekah wajib sunnah. Sunnah. Tapi kan Ramadan, tadi bapak yang ngasih 5.000, yang ngasih 10.000, sedekah yang tadinya sunnah ini malah mendapatkan pahala zakat wajib di sisi Allah. Ya Rabbah. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau anak yatim saya jadi orang-orang baik, bapak kebagian pahalanya. Amin. Namanya sedekah jariyah. Kalau seperti Imam Syafi'i, boleh putus napasnya, tapi nggak pernah putus pahalanya. Itulah sedekah jariyah. Kitanya meninggal, tapi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kita bangun ketemu sama pahalanya. Ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Itu waktu Ustaz Zain Ali ceramah tuh di Al-Ikhwan, promo lewat yang termasukin tuh 5.000 buat yatimnya. Nah yatimnya ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis, itu kebagian pahalanya sampai saat ini. Amin. Yang belum, gue tungguin. Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Ini kali ada mau nyusul ya, rumahnya dekat, mau ngambil lu, gue tungguin ya. Insya Allah, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin. Yang kedua, terakhir, tau air laut? Air laut? Oh. Rasanya? Asin. Rasanya? Asin. Tapi saya mau tanya, di laut ada ikan tidak? Ada. Ada ikan tidak? Ada. Hidup tidak? Hidup. Hebatnya ikan yang hidup di air laut, airnya boleh asin, tapi ikan yang tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Apa maksudnya? Itulah kiasnya iman. Kalau orang punya iman, hidup hatinya tinggal dimanapun dia, tidak akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulan. Saya Pak, tinggal di Mangga Besar. Bapak tahu Mangga Besar? Kenceng air. Mangga Besar apa yang gak ada? Konkrit dari sajadah sampai karam gak ada. Betul? Kanan kiri saya kos-kosan perempuan malam Pak. Asik lagi. Yang bilang asik siapa? Waduh bahaya. Kita subuh mau ke masjid, mereka baru pulang Pak. Coba bayangin. Kita lihat dosa, kita gak lihat barang bagus. Lagi pulang ceramah malam-malam jauh-jauh lewat Gajah Mada, pengen belok, klik lampu sen mau belok, itu pelacur tangannya begini aja. Kita mau tabrak orang, kita nggak tabrak orang tidak kita. Kita buka dalam mobil, ada apa nih? Mampir om, pakai baju begini dipanggil om. Saya tanya ngapain mampir? Kali si om capek, ini kita pijitin. Saya jawab, haram, saya punya bini. Betul dong? Betul dong? Saya pikir jawab begitu dia pergi, kagak. Ngomong lagi si om tuh haram-haraman. Emang om siapa? Gue pakai peci, pakai gamis, pakai surban. Si om ustaz. Emang kenapa? capek? Enggak, kalau Ustadz gratis deh. Mampus ya lu. Saya tanya, kenapa gratis? Minta berkahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa saya enggak terpengaruh? Ya iman. Kembali kepada iman. Kembali kepada iman. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Apalagi ibadah puasa, semua tanya yang diharamkan Allah, yang haram apa yang halal? Yang halal. Eh, jawab, yang haram apa yang halal? Haram. Kalau diharamkan yang haram itu biasa. Tapi puasa yang diharamkan justru yang halal. Laki bini halal enggak? Halal. Jangan coba-coba. Bulan puasa ya. Bulan puasa itu pasti. Walaupun bini kita, walaupun suami kita lagi berpuasa, jangan coba-coba melakukan hubungan badan, saudara. Kalau ini berhasil, saudara, pelacuran bangkrut. Jablay pulang kampung. Kos-kosan bangkrut, saudara. Betul tidak? Betul. Anak perawan kita gak bakal menyentuh perzinahan. Dinikah dulu baru kawin, bukan dibalik. Akhirnya lahir tuh bayi-bayi ajaib. Kalau bayi normal kan 9 bulan 4 bulan udah lahir. Ajaib tuh bayi. Betul tidak? Betul. Mau tahu gak dosanya? Ayo mau tanya, mau tahu gak dosanya? Satu, anak hasil zina adalah anak ibunya, bukan anak bapak. Sehingga anak hasil zina gak bisa menggunakan bin atau bintinya dengan nama ayahnya, tapi dengan nama siapa? Catat deh. Yang kedua, anak hasil zina tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Dia mendapatkan waris hanya dari ibu, tidak dari ayahnya. Tiga, kalau tuh anak perempuan udah dewasa, udah wudu, bapaknya udah wudu, cium tangan, batal sudah. Gak cukup bersitu, enggak. Begitu anaknya dewasa yang perempuan mau nikah, bapaknya haram jadi walinya. Wajib wali? Im. Wajib wali? Im. Lebih dahsyatnya lagi, mau tau gak? No. Kapan? Sekarang. Tadi puasa tahun depan. Undang lagi aja ya. Yang terakhir lebih hebat lagi, Pak. Ketika anak perawannya dewasa, bapaknya jatuh cinta, bapaknya halal nikah dengan anaknya. Hati-hati dengan anak hasil zina. Serem tidak? Serem. Eh, jawab, serem tidak? Serem. Puasanya luar biasa pendidikannya. Manfaatkan hal sebaik-baik. Amin. Di rumah punya kulkas gak, Pak? Punya. Ada sirupnya gak? Ada kuenya gak? Halal tidak? Jawab, halal tidak? Halal. Masuk Ramadan, jangankan makan minum, buka kulkas aja malu. Bapak buka kulkas, cucu lewat. Ngapain kok? Ngomong maafin dulu. Jangankan makan minum, buka kulkas aja malu. Andaikan puasa berhasil, anak-anak muda kita gak akan menyentuh minum-minuman keras. Amin. Amin. Orang barat mabuk pantas, makan juga enak-enak. Daki, percikan, kodok, tambur gak bisa, hopap kebento. Muntah roti. Muntah keju. Sumur batu mabuk. Muntah bala-bala. Betul tidak? Anak muda kita kalau punya iman, hatinya hidup, gak akan menyentuh yang namanya narkoba. Ini hebatnya puasa, saudara. Tapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu. Karena panggilannya ya ayyuhallazina, wahai mereka orang-orang yang ber istimewa orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini. Pertahankan iman kita, kalau belum tingkatkan iman kita. Lebih hebat lagi, mati dalam keadaan iman. Tapi tolong, ujian iman memang kemarin kita berat ya. Kalau dulu enteng ujiannya, TV cuma atuk TVRI, nggak berwarna hitam putih, ada listrik pakai aki, aki soak semut tawuran. Tapi hebatnya TVRI tayang jam 5 sore, jam 9 malam dunia dalam selesai. Subuh pada kesiangan, pengajian ramai terus. Sekarang TV 24 jam. Betul? Belum lagi yang pasang parabola, belum lagi yang pasang wifi. Habis waktu kita hanya untuk nongkrong depan televisi. Subuh gak ada orang. Yang sembahyang cuma 5, satu imam, satu makmum, yang 3 tiang. Pengajian sepi, guru datang duluan, murid belakangan. Datang atu, mana yang lainnya? Entah nyusul Pak Ustaz. Susulin lagi, alhamdulillah gak datang dua-duanya. Akhirnya masjid musola ramainya malam pertama terawih doang. Penumpang luar tutup jalanan. Apalagi emak-emak itu paling kompak kalau terawih, orang yang belum datang sejadahnya duluan. Nggak ada kalau bapak terawih datang kain sarung duluan. Betul kan? Cuman jelaki ibu-ibu gitu kalau terawih, yang ditanya bukan isak jam berapa, yang ditanya iman, imamnya siapa? Anaknya jawab, engkong rohim. Dipulang lagi. Makanya kayak tadi Ustaz Zidan, enak gak? Jawab, enak gak? Tajwidnya cakep. Terlalu cepat enggak, lambat juga enggak. Sedang aja. Yang kayak yang di WA tuh ya, terawih 5 menit. Masya Allah. Kudlak lagi. Selesai pada cengklak tuh. Betul tidak? Oke, butuh anak-anak muda kayak begitu. Setuju tidak? Setuju. Coba anak muda yang azan subuh enak kan? Salat jo saya rombinan tau. Orang tanya itu siapa yang azan? Remaja Islam Masjid Al Ikhwan. Amin. Amin. Aki-aki pereh. Aki-aki aja. Lu subuh gerimis dingin, remaja aki-aki. Napas besuin masih mau aja lagi. Yang selawatan anak muda cakep gak? Allahumma salli wa salli sayyidina Muhammadin. Bapak nanya lagi, itu siapa yang selawatan? Remaja Islam Masjid Al-Ikhwan. Bininya jawab, ya begitu tuh bang ya, pantes bang jadi mantu kita. Begitu. Udah sobrang loh, main gitar dulu. Bikin berisik rumah orang aja. Malam-malam kondek, mandi kembang, tengah malam. Yang punya rumah nyautin, dingin bingung. Ada cewek lewat, digodain, ada cewek, godain kita dong. Sautin sama dia, apa-apa, masa depan lu suram. Imam anak muda, cakep gak? Jawab, cakep gak? Kairil ma'idubi alaihim, wala. salain subuh lah. Aki-aki pas-pasan. Maghrib kul-kul. Isak kul-kul. Subuh juga kul-kul. Besok ketemu maghrib kul-kulin. Amin. Kata belakang pasti kul-kul. Isak ketemu lagi. Walau tolim, amin. Di WC anak muda berdua lagi ngobrol. Yang aku udah ngomong, gue dengerin dia pasti kul-kul. Sama imam dia ganti. Inna adaina kal kausar. Temennya jawab, gue ganti nih gue. Anak muda ya? Anak muda? Anak muda? Hidupkan masjid. Amin. Amin. Dulu gak ada listrik pak, betul? Betul. Cuman ngetop tuh 4 roma. Paling murah lampu tempel, subuh minyak. Orang dulu kalau pengen baca Quran pakai lampu tempel. Bis baca Quran hidung pada cemong. Tapi maaf pak, orang dulu biar baca Quran hidung pada cemong. Seminggu hatam. Sebulan berkali-kali hatam. Sekarang saya mau tanya, terang gak neonnya? Terang. Terang gak bohongnya? Tapi Quran semakin jarang di betul? Jawab, betul? Orang dulu gak ada listrik, ngajinya rajin-rajin. Saking rajinnya lihat orang tua dulu. Yasin mah apa? Waqiah apa? Tabarok apa? Ar-Rahman apa? Sekarang terang neonnya, terang bohlamnya. Ngajinya makin males. Boro-boro apal Yasin, boro-boro apal Tabarok, boro-boro apa Ar-Rahman. Kuliah gak nyampe-nyampe. Walakana, walakantu, walakana, walakantu. Ujung-ujungnya lakum dinukum, walau dolin. Yang belakang nyawati, amin. Bukan orang sini. Orang sono. Orang sono. Gak jauh dari sini. Cuma 3 meter kali. Yang ketiga nih, berat lagi ujian. Namanya setan gepeng. Nih pak, bahaya. Kecil, tipis, masuk kantong-kantong kita. Tapi bahayanya dunia akhirat. Betul? Betul. Apa aja ada nih. Jangan aman-aman pak, anak megang handphone. Kali-kali periksa pak handphone. Ada gambar apa di handphone anak kita. Ada video apa di handphone anak kita. Bendanya kecil, YouTube tinggal dibuka doang, Google tinggal dibuka doang, Instagram tinggal dibuka doang, Facebook tinggal dibuka doang, Twitter tinggal dibuka doang. Walaupun saya gak setuju, orang mengatakan handphone rusak, nah, handphone cuma benda, dinyalain nyala, dimatiin, tergantung apanya? Tergantung apanya? TV juga benda, dinyalain-nyalan, dimatiin mati, tergantung iman. Punya iman, bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Betul tidak? Betul. Sekarang anak susah ngajinya, karena begitu hobinya main handphone. Malas sekolahnya, begitu hobinya main handphone. Sampai bini lupa kewajiban sama suami, karena begitu luar biasanya main handphone. Termasuk laki-laki. Banyak yang selingkuh gara-gara handphone. Kok Ustaz tahu tetangga saya berantem? Laki bini pagi-pagi pengen masak nasi goreng, ambil tempat bumbu, terus usahanya garam, cobain gula. Tanya sama anaknya, nah ini kenapa hand? Tempat bumbu, terus saya garam tapi isi gula. Si anak nyautin, bapak juga begitu mah. Maksudnya, lihat aja WA bapak. Namanya Ani, ganti cecen. Siap kuatkan iman. Siap kuatkan iman. Betul? Betul. Betul? Kalau handphone dicasnya di mana? Listrik. Tapi iman dicasnya di majlis-majlis taklim. Majlis-majlis zikir. Majlis-majlis selawat. Insya Allah. Musibah makin luar biasa. Kuatkan iman. Mungkin Tuhan telah murka melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah sudah bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada Syukur ya, kedua kau. Betul tidak? Betul tidak? Siap jaga iman? Siap jaga iman? Insya Allah. Cukup deh 2 tahun iman kita udah berkobong ya. Ada kalau covid tuh habis iman kita berkobong. Masjid digembok, musola dikunci, pengajian prek bertahun-tahun. Ke masjid pada sembahyang, belajar matematika, tapi di karpetnya banyak kali-kalian. Betul tidak? Betul. Saya nggak bilang covid nggak ada, Pak. Covid ada nggak? Ada. Ada. Penyakit bukan? Penyakit ciptaan siapa? Allah. Tapi Allah maha adil kan? Kalau Allah ciptakan penyakit, Allah ciptakan apanya? Jauhkan penyakitnya. Allah yang jangan dijauhi. Setuju nggak? Setuju. Yakin nggak? Yakin. Susah mah semua ngalamin susah. Yang ngojek susah, yang kerja susah, ceramah sepi ya mandi. Yang mandi cuma dua, satu mandi mayit, dua jalan mayit. Tiap hari belum mayit dulu. Tapi kita yakin kullu musibah hikmah, setiap musibah pasti ada. Betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Betul. Kalau gara-gara covid pak rumah kita nggak kebanjiran beras, bansos. Masuk ke dapur numpuk sarden, buka lemari makanan numpuk indomie, capnya dua sakur sama family. Kau usah tahu kan gue dapat juga dikit. Insya Allah. Insya Allah. Dijauhkan penyakitnya, Allah aja jangan dijauhi. Amin. Amin. Ya Rabbah, siap kuatkan iman. Siap. Siap kuatkan iman. Siap. Betul? Betul. Habis selesai pengajian bulan Ramadan, masuk Syawal, pengajian dibuka, ayo cas lagi iman kita. Iman di mana taklim, iman di mana zikir, iman di mana selawat kepada Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dunia buat akhirat, khususnya buat saya dan juga keluarga saya. Sekali lagi ucapan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan pembangunan Pondok Pesantren Yatim Al Ghazaliyah yang saya pimpin. Mudah-mudahan saya doain yang dagang biar laris, amin. Yang usaha biar maju, amin. Yang udah bekerja diangkat derajatnya, amin. Yang belum bekerja biar cepat dapat kerjanya, amin. Yang udah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin. Yang belum berumah tangga biar cepat jodohnya, amin. Yang sudah punya anak-anaknya soleh-soleha, amin. Yang belum punya anak biar cepat dapat keturunannya, amin. Orang tua yang masih hidup biar dipanjangkan umur, amin. Yang sudah meninggal biar dimaafkan dosa-dosanya, amin. Yang sehat dipelihara sehatnya, amin. Yang sakit biar diangkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah la ta'tali kullu syar ya dibata li kulli khair la taqwali walidina wa li ahbabina wa li muallimina wa li ustadzina wa li man hakun alaina ajma'in wa li jami'i al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khusus al arwah man bana hadha al masjid wa man qama hadha al masjid al jami' al ikhwan al mutakaddimin wal mutaakhirin